Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib, nuwasil fi qira'ati syarah Syekh Hasan Al-Kafrawi ala al-muqaddimah al-ajramiyah li mu'allifihi Al-Hasan Al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanah Senain wa mi'atain ba'da alf min al-hijratin nabawiyah. Terakhir kita sudah selesai pada masih sudah masuk dalam alamat nasab ya, wa ammal alifu fatakunu alamata linnasbi fil asma'il khamsa nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbah dhalik. Naam. Sebentar. Baik, sama qala Imam Ibn al-Jarram rahimahullahu taala al-mutawaffa sanah 23 wa 700 min al-hijrah an-nabawiyah, wa amma al-kasratu fatakunu alamatan lin-nasbi fi jam'il muannatsis salim. Adapun kasrah, dia menjadi tanda nasab ya di jamak, pada jamak muannats salim, pada jamak muannats salim. Baik, ini sekarang tanda apa niabatan anil fathah, yaitu al kasrah. Kata al kafrawi rahimahullahu taala, thumma akhadha yatakallamu ala al kasrah faqala, wa amma al kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salimi wa irabuhu ala qiyasi ma taqaddam. Irabnya sesuai dengan apa yang telah berlalu ya, sudah di berulang-ulang irabnya. Amma ini ya, dia apa namanya, yufidu syart, kemudian al-kasratu mubtada ya, fatakunu alamatan, ini jumlah, fi mahali raf'in khobar, fi mahali raf'in khobar, kemudian jumlah fi'liya, al-kasratu fatakunu alamatan fi mahali ish jazmin, apa dia merupakan apa jawab syart bagi bagi amma. Nah, kembali diperhatikan irob, kalimat ini sudah berulang, apa sudah berulang beberapa kali ya, i'rab wa ammal kasratu fatakunu ila akhirih. Baik. Yani yang dimaksudkan oleh Ibnu al-Jarram rahimahullah, annal kasrata takunu alamatan linnasbi niabatan anil fathati fi jam'il muannatsis salimi. Wa taqaddama ta'rifuhu. Sudah berlalu definisi jama' muannats salim, yani ma dalla ala tsnataini bi ziyadatin ya, bi ziyadati alif wa ta fi akhirih. Ya, bi ziyadah. Bi ziyadatin fi akhirih, yani ziyadah alif wa ta fi akhirih. Wa tasmiyah, penamaan jam'ul muannatsis salim, ini sudah diterangkan juga mimbab at-taghlib. Mimbab at-taghlib. Mengapa? Karena ada isim apa namanya? Ada isim muzakkar yang dijamak dengan jam' muannats salim seperti Tolha. Ya, demikian pula ada jam' muannats salim yang tidak sah, yang tidak salim. Nah, maka penamaan jam'ul muannatsis salim ini mimbab at-taghlib. Karena itulah sebagian ulama lebih nyaman atau lebih mengunggulkan penamaan ma jumia bil alif wa ta, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam dalam Qatrun Nada ya, ma jumia bil alif wa ta. Taib, taqaddama ta'rifuhu nahu khalaqallahu samawati, khalaqallahu samawati. Asalnya kalau asal dia fathah samawata, namun karena dia muannats salim maka harus dibaca samawati. Nah, wa irabuhu khalaqa fi'lun madin, fi'lun madin. Taib, wallahu fa'ilun marfu. Naam. Was-samawat maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu niabatan anil fathati li'annahu jam'u mu'annatsin salim. Tapi tolong diinfokan kalau ada yang perbedaan nuskho ya. Kalau ada perbedaan nuskho diinfokan. Taib. Fi'lun madin. Apa itu fi'lun madin? Fi'lun madin. Kenapa dia tanimin di situ? Apa i'rabnya fi'lun madin? Khalaqa fi'lun madin. Naam. Apa i'rabnya ini fi'lun madin? Madin apa i'rabnya dia? Na'at. Na'at bagi fi'l. Fi'l. Na'at bagi fi'l. Fi'lun madin. Tapi tanwin, kenapa bertanwin di situ? Tanwin apa di situ? Tanwin iwat. Tanwin iwat. Iwat an? Alif. Ya, nak ya, Ustaz. Ya. Naam. Ada yang lain? Ini pembahasan sorof ini. Taib, fi'il madin. Asalnya begini, asalnya kan apa namanya? Asalnya apa asalnya madin? Madiyun. Madiyun. Taib. Madin, bukan madiyun, madin. Taib, ya-nya apa harakatnya? Ya-nya apa harakatnya? Madi. Taib. Dia isi mangkus atau tidak? Isi mangkus. Nah, Taib. Isi mangkus. Apa harakatnya ya? Dhammatun muqaddarah. Lah harakatnya. Iya, dhammatun muqaddarah. Hah? Nah, apa harakatnya? Enggak, harakatnya ya apa? Harakat. Baik. Baik. Dia tertulis apa di situ? Dia betul, tapi apa yang tertulis di situ? Apa harokatnya? Sukun. Nah, kan? Sukun kan ya. Taib, ya sukun. Kemudian kemasukan tanwin. Kemasukan apa? Tanwin. Taib, tanwin. Hakikatnya apa tanwin? Nun sukun. Nun sukun. Taib, di sini ketemu ya sukun dengan nun sukun. Ketemu dua sukun. Apa yang dilakukan? Ketemu dua sukun apa yang dilakukan? Dihilangkan. Nah, dihilangkan apanya? Yang mana dihilangkan? Yang huruf ilat. Iya, huruf ilat. Kaidah ilal dalam tasrif kan seperti itu. Kalau ada dua huruf, dua sukun bertemu, ya, idzal taqassakinain, as-sakinain, atau idzal taqassakinan, kalau berjumpa dua huruf yang disukun, ahaduhuma harful illah, ya, di mana salah satu dari huruf itu adalah huruf illah, maka huruf illahnya dihilangkan. Taib, makanya tanwinnya melekat di do madin. Maka tanwin di situ bukan tanwin iwat, dia tanwin aslinya madin, gitu ya? Ya, asalnya tanwin. Itu tanwin karena dia isi mufrad, jadi bukan tanwin iwat. Jelas sampai sini ya? Paham kenapa jadi madin? Jadi asalnya kan madi, gitu ya? Kemudian masuk tanwin, ya-nya sudah sukun. Tanwin adalah nun sukun, ketemu sukun, dua sukun. Di mana huruf salah satunya adalah huruf ilat, yaitu ya. Maka huruf ilat yang dihilangkan. Sehingga jadinya madin. Ini kalau mau ditulis dijabat dituliskan tanwinnya, habis do langsung nun sukun. Kan begitu ya? Mafhum? Betul di, tidak perlu digambarkan kan? Tidak perlu dituliskan? Nah, bisa. Mafhum. Ya. Tapi madin. Nah, masalahnya kan begitu. Karena itulah, perhatikan. Karena itulah, ya-nya kembali muncul ketika tanwin hilang dari madin. Misalnya kemasukan alif lam. Dikatakan misalnya al fi'lul madi. Itu muncul ya, enggak boleh bertanwin di situ. Itu ya yang wajib muncul. Kenapa wajib muncul di situ? Karena tidak bertanwin, ada pakai alif lam. Ketika dikatakan al fi'lul madi, berarti kan tidak ada nun sukun di sana, tidak ketemu dua sukun, makanya ya-nya tetap tinggal. Al fi'lul madi. Jelas sampai sini ya? Nah, demikian pula kalau misalnya kata madinya jadi mudof. Ketika mudof, ya mudof tidak boleh bertanwin. Dalam keadaan seperti itu, tentunya ya-nya tetap muncul. Kenapa? Karena tidak bertemu dua sukun, tidak ada tanwin di situ. Maka ya-nya tetap ada, tidak dihilangkan. Faham? Nah, ini dalam masalah isim mangkus. Ya, dalam masalah isim mangkus, ya isim mangkus seperti qadhi dan seterusnya, qadhi kapan, ya kapan ya-nya ada, kapan ya-nya hilang. Jadi aturannya seperti tadi ya, bahwa dia hilang, ya dia hilang kalau apa? Ya, kalau dalam keadaan marfu dan apa? Dalam keadaan marfu dan majrur. Karena kalau dalam keadaan mansub kan ya-nya apa? Zahir harokatnya qadhiyan. Betul tidak? Ya, madhiyan. Maka tidak ada ketemu dua sukun di situ karena ya-nya berharokat fathah, muncul fathahnya. Dia hanya bertemu dua sukun ketika misi mangkus dalam keadaan marfu dan majrur, ya, dan dia dalam keadaan menerima tanwin, ya, menerima tanwin karena mengakibatkan akan bertemu dua sukun. Baik, ini sekedar tambahan saja karena ini sering berlalu. Fi'lul madhin kadang disebutkan madhi, al-madhi, ya. Baik, kapan seperti ini, kapan seperti ini, itu kaidahnya kita sudah sebutkan tadi. Baik. Summa qala rahimahullahu taala, kata Ibnu Jarrah rahimahullahu, wa ammal ya'u fatakunu alamatan linnafs bi fitasniyati wal jama'. Ini pengulangan semua. Al-Kafrawi rahimahullahu taala, summa akhadha yatakallamu 'ala al-ya'i fa qala, wa ammal ya'u fatakunu alamatan linnafs bi fitasniyati wal jama'. Adapun ya menjadi alamat nasab pada at-tasniyah wal jama'. 6. Jama' apa yang diinginkan di sini? Tentunya jama' mudzakkar salim, karena jama' mudzakkar salim yang memiliki kemiripan dengan tasniyah. Tatkala disebutkan tasniyah di sini, maka al-jama', semua orang sudah tahu bahwa al-jama' yang diinginkan di sini adalah yang berpasangan dengan at-tasniyah, yaitu mudzakkar salim. Tidak mungkin mu'annas salim atau taksir. Wa irabuhu kama marra, irab wa ammal ya ila akhirih, sudah berulang kali, sudah lewat. Summa qala rahimahullah, yakni yang dimaksudkan oleh Ibnu Al-Jarram rahimahullah, annal ya takunu alamatan linnasbi fi mawdhi'ain. Al-mawdhi'ul awwal at-tasniyah bi makna al-musanna. At-tasniyah bermakna apa? Al-musanna. Di sini isim masdar bermakna isim maf'ul. At-tasniyah bi makna al-musanna. Dan ini diantara makna majaz dari isim masdar. Ya, masdar makna hakikinya ya masdar, ya kan? Masdar. Ya. Namun masdar juga bisa bermakna isim maf'ul. Ya, dan itu adalah makna majaz dari al-masdar. Sama seperti kitab bermakna maktub. Nah, at-tasniyah bi makna al-musanna. Nahwu ra'aitu zaidaini wa irabuhu ra'aitu fa'ilun wa fa'ilun wa fa'il. والزيداني مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء الياء وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مصنع والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب تقدم. والموضع الثاني جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم نحو رأيت الزيدين ra'aitu az-zaidina wa irabuhu ra'aitu fi'lun wa fa'il waz-zaidina maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-ya'u al-maksuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha al-maftuhu ma ba'daha li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Taib, ini i'rabnya. Summa qala rahimahullah wa atlaqal jam'a, dan Ibnu Al-Jarram memutlakkan penyebutan kata al-jama', tidak menegaskan wa apa, beliau hanya menyebutkan di matan tadi apa? Fitasnya wal jama'. Beliau menyebutkan mutlak betul al-jama'. Jama' kan ada tiga kemungkinan, jama' apa? Tapi beliau mutlakkan di sini, tidak menyebutkan qaid. Kenapa? Likaunhi ala haddil musanna. Ya, karena itu sudah sehubungan dengan apa? Al-musanna. Famata dzukira bijanibihi fal murad bihi jam'ul mudzakkar mudzakkaris salim. Kapan disebutkan jamak di sisi, di samping al-musanna, maka yang dimaksud dengannya adalah jamak mudzakkar salim. Wa taqaddama ta'rifuhuma, dan sudah berlalu definisi dari kedua isim ini, ya, musanna dan jamak mudzakkar salim. Taib. Summa qala Ibnu Jarram rahimahullah, wa amma hazfun nuni fa yakunu alamatan linnasbi fil af'ali allati raf'uha bi sabatin nun, yani fil af'ali al-khamsah. ثم أخذ يتكلم على حذف النون فقال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب وإرابه ظاهر مما تقدم. Sudah berlalu irabnya. واسم يكون ضمير مستتر يعود على حذف yakni isim dari yakun. Fayakunu alamatan linnasbi. Alamatan khabar yakun. Aina al-isim? Isimnya kata beliau domir mustatir yaudu ala hadfin nun. Ala hadfi. Yaudu ala hadfi. Yani huwa. Takdiruhu huwa. Wa qawluhu fil af'al jar wa majrur muta'allikun bi alama. Ini diulang i'rabnya ini. Lalu sudah berlalu juga ini beberapa kali. Allati isim mausul. Na'atun lil af'al. Fil af'al allati. Allati isim mausul mabni ala apa? Mabni ala sukun. Ya, fi mahalli jarrin na'at bagi af'al. Na'at bagi af'al isim mausul na'atun lil af'al. Mabni ala sukun fi mahalli jar. Fi mahalli jar. Raf'uha raf'u mubtada. Marfu'un bil ibtida'. Wa raf'u mudhaf wal ha' mudhafun ilayhi fi mahalli jar. Aina al khabar? Kata beliau bi sabati jarun majrurun muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu ka'in fi mahalli raf'in khabar mubtada. Khabar dari raf'u adalah bi sabati. Wa sabati mudhaf. Wa nun mudhafun ilayhi majrur wa alamatu jarhi al kasratu adh-dhahira. Kemudian jumlah ismiyah mubtada wal khabar yakni raf'uha bi sabati bisabati nun wal jumlah minal mubtada wal khabar la mahalla laha minal i'rab silatul mausul. Ya, ini sudah disebutkan kemarin bahwa termasuk jumal yang la mahalla laha minal i'rab adalah silatul mausul. Silatul mausul. Naam. Jumlah ibtidaiyah, jumlah istinafiyah, jumlah tafsiriyah, ya, kemudian jumlah i'tiradiyah. Ya, jumlah i'tiradiyah, jumlah tafsiriyah nasitu. Naam. Jumlah i'tiradiyah, kemudian jumlah jumlah i'tiradiyah masalan seperti doa ya, jumlah yang berupa doa. Misalnya qala fulan bin fulan rahimahullah. Nah, rahimahullah ini jumlah doa ya. Sebenarnya yang merupakan jumlah i'tiradiyah ya. Labas. Jumlah doa ini juga dikatakan seperti itu, la mahalla laha minal i'rab. Nah, di antara jumal yang la mahalla laha minal i'rab adalah silatul mausul. Kemudian ainal a'id, ya, sudah masyhur atau ma'ruf bahwa sang silatul mausul harus ada a'id yang kembali kepada isim mausul. Kata beliau wal mubtada'u wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari la mahalla laha minal i'rabi silatul mausul wa huwa allati. Itu silatul mausul dari allati. Wal a'id al ha min raf'iha. A'idnya adalah ha pada kalimat raf'uha. 6. Yakni yang dimaksud oleh Ibnu Al-Jarrah rahimahullahu taala, anna hadzan nuni yakunu alamatan linnasbi. Anna hadzan nuni yakunu alamatan linnasbi niyabatan anil fathati fil af'alil khamsah. Nahwu, ini sudah berlalu bahwa al-aula menamakannya dengan al-amsilatul khamsah. Ya, bukan dengan nama al-af'alul khamsah. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan al-af'alul khamsah di sini yakni fi'il-fi'il yang memiliki apa wazan semacam ini. Berbeda dengan al-asma'ul khamsah atau al-asma'ul sittah, memang karena jumlah isimnya cuma 5 atau cuma 6. Maka di sini lebih aula dinamakan al-amsilatul khamsah. Nahwu la yaf'ala wa lan taf'ala bit-tahtiyah wal fawqiyah. Yakni dengan huruf tahtiyah, yakni huruf ta di awalnya, ya, wal fauqiyah, tahtiyah huruf ya, wal fauqiyah huruf ta di awalnya, yaf'ala taf'ala, walai yaf'alu walan taf'alu, bitahtiyah wal fauqiyah, ya dan ta, walan taf'ali, wala yakunu illa bil fauqiyah, dan awalannya, ya, tidak mungkin kecuali ta saja. Adapun irabnya, wa irabu lai yaf'ala, lan harfu nafin, wa nasbin wa istiqbal. 6. Karena mengeluarkan mudhari' dari makna hakiki kepada makna majaz. Di mana makna hakiki dari mudhari' adalah bermakna hal. Ketika kemasukan lan, dia yufidu al-istiqbal. Yufidu al-istiqbal. 6. Maka mudhari' bermakna istiqbal majazan. 6. Wa yaf'ala fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfun nun wal alifu fa'il. Yani alif atasnya. Alifnya adalah fa'il. Naam, mabni ala sukun fi mahalli rafa. Walan taf'ala bil fawqiyah misluhu. sama ya i'rabnya. Wa i'rabu lay yaf'alu lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbal wa yaf'alu fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfun nuni wal waw fa'il yani waw al jama' waw al jama' wa lan taf'alu bil fawqiyyah misluhu sama i'rabnya karena kan akhirannya sama awalnya saja yang berbeda. I'rab berkenaan dengan harakat akhir maka i'rabnya persis sama dari bedanya. Wa i'rabu lan taf'ali lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbal wa taf'ali fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfun nuni wal ya'u fa'il yani ya al muannasatil mukhatabah. Nah, saya kira ma'ruf semuanya. Summa qala Ibn Jaram rahimahullah walil khafdi salasu alamat al-kasratu wal-ya'u wal-fathah fa'amma al-kasratu fatakunu alamatan lil-khafdi fi salasati mawadi fil ismi mufradil munsarif wa jam'i taksiril munsarif wa jam'i al-mu'annathis salim qala al-kafrawi rahimahullahu ta'ala walamma anha al-kalama ala alamatin nasbi syara'a yatakallamu ala alamatil khafdi. Nah, faqal walil khafdi salasu alamat. Jar punya tiga alamat. Wa irabuhu alwaw harfu athfin au lil istinaf. Ya, mau di irab huruf atof atau huruf istinaf. Sudah kita sebutkan bahwa istinaf yakni dia jumlah yang baru, ya dia jumlatul sugro pada jumlatul kubro. Ya, istinaf. Lil khafdi, ya, lil khafdi jarun wa majrurun muta'alliqun bimahdhufin fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Nah, karena apa? Karena jar duluan kan di depan. Ya. Maka ini khabar muqaddam. Baik. Wa salas mubtada muakhar wa salas mudhaf wa alamatin mudhafun ilaihi. Jadi ini jumlah ismiyah lil khafdi salasu alamat. 6. Takdirnya khabarnya ya kain. Salah asal kalimatnya salatu alamatin kainun lil khafdi. Salasu alamatin kainun lil khafdi. Ada tiga tanda pada apa namanya al-khafd. Al-kasratu birraf'i. Al-kasratu marfu badal min salas. Yani badal ba' min kul. Wa badal marfu'i marfu'un. Wal-ya' wal-fathatu ma'tufun al-kasrah. Wal-ma'tuf al-marfu'i marfu'un. Ini i'rab dari kalimat ini. Yani, ini syarahnya, kata Al-Kafrawi rahimahullah, yang dimaksud oleh Ibn al-Jarram rahimahullah, anna lil khafdi salasa alamat. Al-alamatul ula al-kasrah wa bada'a biha likaunihal asal, karena dimulai dengan kasar karena dia yang asal, yakni alamat asliyah bagi apa? Bagi al-khafd atau al-jar. Alamat aslinya adalah al-kasrah. Wal alamatus tsaniyah al-ya wa sunniya biha likauniha bintul kasrah tansha'u anha idza usbi'at. Yang kedua adalah ya, karena ya ini ditempatkan di urutan nomor 2 karena ya ini adalah turunannya kasrah. Di mana dia muncul kalau kasrah di isba. Al-alamatus tsaniyah as-salisah seharusnya. Al-alamatus tsalisah. Nah. Al-alamatus tsalisah di situ apa di kitabnya? Antum? Al-salisah ya. Nah, ini tafsirnya. Al-alamatus salisah al-fathah wa ta'ayyanal khatmu biha. Ta'ayyanal khatmu biha. Yani karena cuma 3, ya otomatis dia di urutan nomor 3. Nah. Qala rahimahullah wa lamma qaddama al-alamati ijmalan. Tolong mic-nya dimatikan lagi, afwan. Tadi, baik. Walamma qaddama al-alamati ijmalan akhadha yatakallamu 'alayha tafsilan. Setelah beliau menyebutkan secara mujmal, beliau mulai secara tafsil. Ini apa kemarin modalnya apa? Al-lafu wan nashr murattab. Ya, al-lafu wan nashr al-murattab. Faqala fa ammal kasratu fatakunu 'alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'a fil ismi al-mufradi fil ismi al-mufrad al-munsarif wa jam'i at-taksir al-munsarif wa jam'i al-mu'annath as-salim wa i'rabuhu ma'lumun mimma marra. Ya, sudah berlalu semua i'rabnya. Ya, sudah berlalu semua i'rabnya berulang-ulang. Fa amma yakni yang dimaksud oleh Ibn Jarram rahimahullah anna al-kasrata takunu alamatan lil-khafdi fi thalathati mawadhi. Bahwa kasrah menjadi tanda jar pada tiga tempat. Al-mawdi'ul awwal al-ismul mufrad al-munsharif ay al-munawwan walau taqdiran. Yang dimaksud dengan al-munsharif di sini adalah yang bertanwin. Ya, walaupun takdirnya ini apa? Walaupun takdirnya ini muqaddar. Ya, walaupun tanwinnya apa? Muqaddar. Baik. Nahu marartu bi Zaidin. Ini zahir tanwinnya. Zaidin wal fata. Ini tanwinnya muqaddar. Wal fata wal qadhi wa gulami. Perhatikan di sini al qadhi muncul ya-nya. Enggak dikatakan qadin. Kenapa? Karena di sini qadinya pakai alif lam. Kalau dia pakai alif lam maka tidak ada tanwin. Ketika tidak ada tanwin berarti tidak ketemu dua sukun, maka ya-nya tetap dipertahankan, tidak hilang ya-nya. Wa irabuhu marartu fi'lun wa fa'il bi Zaidin jar wa majrur muta'alliqun bi marartu. Wal fata ma'thufun 'ala Zaid majrurun bi kasratin muqaddaratin 'ala al-alif mana'a min dhuhuriha at-ta'azzur. Wal qadhi ma'thufun 'ala Zaid wa majrurun majrur wa 'alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'ala al-alif mana'a min dhuhuriha siqal. Wa gulami ma'thufun aydan 'ala Zaid majrurun bil kasrah muqaddaratan 'alama qabla ya'il mutakallim mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Naam. Wa gulamu mudhafun wa ya'ul mutakallim mudhafun ilayhi fi mahalli jarrin. Sudah ya, i'rabnya semua jelas. Waqida al-ismul mufrad bil munsharif, bahwa isim mufrad di sini diberikan qaid dengan al munsharif, atau bisa dibaca waqayyada, yakni Ibnu al-Jarram waqayyada, ya dia mengqayyada al-ismal mufrada bil munsharif li anna ghayra al munsharif ya yujarru bil fathah, karena nanti yang tidak bertanwin isim mufrad yang ghayra munsharif dia nanti majrurnya dengan fathah. Nahwu marartu bi Ahmada. Marartu bi Ahmada kama sayati. Baik. Al-mawdi'u tsani jam'u taksiril munsharif. Jam'u taksir al-munsharif. Nahwu marartu birrijali wal usara wal hunuda wal hunudi afwan birrijali wal usara wal hunudi wal uzara awal aza wal uzara awal azara al uzara. Naam. Wa irabu marartu birrijali zahirun. Irab marartu birrijal jelas. Wal usara ma'tufun 'alal rijal majrurun bi kasratin muqaddaratin 'alal alif mana'a min dhuhuriha ta'azzur. Wal hunud ma'tufun aydan 'alal rijal majrurun bi kasrati dhahirah. Al uzara ma'tufun aydan 'alal rijal majrurun bi kasratil muqaddarah lit ta'azzur. Waqayyada aydan bil munsharif li anna ghayrahu yujarru bil fathah, karena jamak taksir yang ghair munsharif nanti akan dijar dengan fathah. Nahwu marartu bi masajida kama ya'ti. Al mawdi'u tsalis jam'ul muannatsis salimu. Nahwu marartu bil muslimati. Apa ini? Naam. Marartu bil muslimati. Apa daya? Apa di situ? Coba dibaca. Marotu bil muslimati wa muslimati. Wa muslimati. Oh, taib. Wa muslimati. Ya, apa namanya? Mudhaf. Ya, apa? Mudhaf ila ya al-mutakallim, ya. Mudhaf ila ya al-mutakallim. Taib. Marartu bil muslimati wa muslimati. Fal muslimati majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratu al-kasratu dhahirah. Wa muslimati ma'tufun 'alal muslimat wa huwa majrurun bi kasratin muqaddarah 'ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min dhuhuri ishtighal mahall bi harakatil munasabah aw al munasibah. Naam. Muslimat mudhafun wa ya'ul mutakallim mudhafun ilayhi fi mahalli jar li annahu ismun mabniun la yadhharu fihi irab wa lam yuqayyid jam al muannatsis salim atau bisa dibaca lam yuqayyad mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Naam. Wa lam yuqayyid yakni ibn al-jarram jam al muannatsis salima bil munsharif likaunihi la yakunu illa munsharifan. Dalam untuk isim yang ketiga ini penulis beliau tidak mentakid dengan kalimat munsharif pada jam muannats salim, tidak sebagaimana isi mufrad al munsharif dan jamak taksir munsharif. Di sini beliau hanya sebutkan jam'ul muannats salim tanpa mengkaitkan dengan al munsharif. Kenapa? Karena jamak muannats salim selalu munsharif. Tidak ada jamak muannats salim yang ghairu munsharif. Kata beliau, "Na'am, law samma bihi jaza bihi sarf wa adamuhu. Nahwu azri'atun azri'at." Iya, alaman ala baldah. Ya, kata beliau asalnya jamak muannats salim itu tidak ada yang munsharif. Ya, kalau seandainya dijadikan nama, maka dalam keadaan seperti itu boleh mamnu' minas sarf, tapi boleh juga tetap bertanwin. Ya, jaza fihi sarfu wa adamuhu. Boleh bertanwin, boleh juga tidak. Contohnya azri'at, nama kota. Nah, di sini kan azri'at, ya, azri'at dia apa? Al-alamiyah. Dia apa? Alami, alam dan untuk apa? Untuk muannas. Alam untuk muannas. Jadi adri'at mamnu minas sharaf, kalau kita mau hilangkan tanwinnya maka dia mamnu minas sharaf wal mani' lahu minas sharfi al-alamiyah ma'at ta'nis bi ghairil alif. Al-alamiyah ma'at ta'nis bi ghairil alif. Tapi tetap bisa bertanwin, dikatakan adri'atun misalnya. Adri'atu atau adri'atun. Kalau adri'atun jelas. Tapi bisa juga apa? Azri'atu. Mamnu minas sharaf. Kenapa? Karena sekarang dia jadi alam. Berarti alamiah. Dan dia sudah punya satu ilat asalnya, yaitu apa? At-ta'nis bi-ghairil alif. Asalnya dia sudah musanna. Dan ta'nisnya bi-ghairil alif. Berarti sudah punya satu ilat. Tinggal butuh satu ilat lagi. Yaitu apa? Ketika dijadikan nama, maka sudah. Jadi alam, maka dia sudah punya ilat yang kedua. Nah, walaupun demikian, tetap boleh juga ditanwin kembali ke asalnya. Baik. Ini selesai fathah menjadi tanda al-jar, al-khafs. Al-kasrah menjadi tanda al-jar pada tiga tempat. Tsumma qala rahimahullahu taala wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil-khafdhi fi salasati mawadhi' fil asma'il khamsa fil asma'il khamsa wat tasniyah wal jama'. Ya, jadi tanda jar pada tiga isim ini. Summa akhadha yatakallamu 'ala al-alamati tsaniyah wa hiya al-ya. Tanda kedua dari jar yaitu al-ya. Faqala wa amma al-ya'u fatakunu 'alamatan lil-khafdhi fi thalathati mawadhi'a fil ismil mufradi afwan fil asma'il khamsati wat tsaniyati wal jama' wa i'rabuhu ma'lumun mimma taqaddam. I'rabnya semua sudah berlalu. Yakni maksud Ibnu Jarram anna al-ya'a takunu 'alamatan lil-khafdhi fi thalathati mawadhi'. Al-mawdi'ul awal al-asma'ul khamsah atau al-asma'us sittah. Nahwu marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa dhimar. Naam, kembali diingatkan masalah syurutnya. Al-asma'ul khamsah memiliki syurutul 'am dan 'amma dan syurut khassah. Syurutul 'am ada 4, 4. An takuna may yadhkur mudafan, an takuna mudafan. Summa idafatuhu ghairu li ghairi ghairil mutakallim ila ghairi ghairil mutakallim. Taib, dhaka salis wa rabi al-awwal wa tsani ay antakuna mufradan. Naam, antakuna mufradan, antakuna mufradan. Taib, antakuna aw an yakuna antakuna mufradatan wa mukabbaratan mukabbaratan wa mudafatan wa takuna idafatuha ila ghairi ghairil mutakallim wa syarat khasa fu an yakhlua min mim mim wa fi dhu an yakuna dhu bi mana sahib sahib wa an yakuna aish al mudhaf ilaihi al mudhaf ilaihi ismu ismu zahir ismu aish la ismu labas tapi lebih jelas apa intinya ismu jin, ismu jinsin, ismu jinsin. Nah, itu selesai ismu jins saja. Adapun ismu jinsin, adapun setelahnya ismu jinsin zahir ghairu wasf, ini sekedar jumlah kasyifah namanya. Jumlah untuk jumlah kasyifah, bukan apa namanya? Bukan jumlah untuk litamiz, bukan untuk membedakan dari yang lain. Dia hanya sekedar memperjelas isim jins tersebut. Ayakuna al-mudhaf ilaihi isma jinsin. Baik. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa irabuhu, yani irabu marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa dhimal. Marartu fi'lun wa fa'il. Wa bi abika jar wa majrur wa alamatu jarrihi al-ba niyabatan 'anil kasra li'annahu min al-asma'il khamsah. Wa abi mudhaf wal kaf mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin wal jar wal majruru muta'alliqun bi marartu. Wal baqiyatu ma'tufatun 'ala abik. Sisanya ma'tuf kepada abik ala hadal minwal, sesuai dengan cara irob seperti ini. Wal mawdhi al mawdhi usani at-tasniyah bi makna al musanna. At-tasniyah bi makna al musanna, yakni isim masdar bermakna isim maf'ul. Nahwu marartu bizai marartu bizaidaini. Marartu bizaidaini bi fathil ya wa kasri ma ba'daha. Wa irabuhu marartu fi'lun wa fa'il wa bizaidaini jar wa majrur wa alamatu jarrihi al ya maftuhun ma qablaha al maftuhu ma qablaha al maqsuru ma ba'daha li annahu musanna wa nun iwadun an tanwin fil ismil mufrad wal jar wal majrur muta'alliqun bi marartu. Al madhi al thalith jam'ul mudhakkari salimu nahwu marartu biz zaidina bi kasri ma qabla al ya wa fathhi ma ba'daha wa irabuhu marartu fi'lun wa fa'il wa biz zaidina jar wa majrur jarun wa majrurun wa alamatu jarrihi al ya al maksuru ma qablaha al maftuh ma ba'daha li annahu jam'un mudhakkarin salim wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Taib naktai bi hadzal qadar wallahu ta'ala alim bisawab. Pembahasan mamnu' minas sharaf kita undurkan saja sekalian karena ini satu kali pembahasannya, kalau kita bahas sekarang tanggung akan terpotong. Nah, saya kira wadih semuanya, insyaallah ini sudah berulang-ulang saja sebagaimana yang ma'ruf ya, ini pengulangan saja semuanya. Nah, naktai bi hadzal qadar wal ilmu indallah, nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.